Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kita semua bagaimana seharusnya seorang muslim dalam hidupnya. Di dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Takwa sebagai perisai bagi seorang hamba, melindungi dirinya dari murka Allah dan azabnya. Perisai melindungi dirinya dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segenap larangan-larangannya. Bertakwa kepada Allah adalah wasiat Allah pula pada umat-umat terdahulu dan pada umat ini pula. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan kami telah wasiatkan, telah kami perintahkan, telah kami wajibkan kepada ahli kitab sebelum kalian, dan juga kami perintahkan itu kepada kalian agar kalian semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka takwa kepada Allah adalah ra'sul mal, modal segala-galanya dalam kehidupan ini. Ketika seorang hamba selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga itu yang mengendalikan tutur katanya, mengontrol segala amal perbuatannya, dengannya seorang hamba tidak akan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Rabbnya. Dengan takwa, seorang hamba tidak ingin didapati absen, hilang dalam perintah-perintah Allah, atau justru dia didapati hadir, berada dalam larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah alhasanatam huha, dan ikuti segera kejelekanmu itu dengan kebaikan. Itu yang akan menghapusnya. Seorang manusia tidak akan luput dari sayyi'at, tidak akan lepas dari lamam, segala bentuk khotoya, kesalahan atau dosa-dosa kecil. Tidak ada yang maksum dari selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja bedanya seorang mukmin dengan yang lain, begitu dia terpereset di dalam kejelekan, segera itu dia ikuti dengan kebaikan. Allah katakan, innal hasanati yudhibna sayyiat, kebaikan itu menghapus dan menghilangkan kejelekan-kejelekan yang ada. Ikuti kejelekanmu dengan kebaikan segera. Begitu dirimu merasa terjatuh dalam kejelekan apapun bentuknya, entah itu tutur kata terucap di lisanmu, entah itu amal perbuatan dilakukan oleh anggota tubuhmu, ikuti segera dengan kebaikan. Tasbih, takbir, tahlil, zikrullah, qiraatul Qur'an, sedekah, siam, salat, dan amal-amalan bir yang lainnya. Walhamdulillah, pintu-pintu dan jalan kebaikan itu banyak, menghapus segala kejelekan dan sayyi'at yang mungkin saja engkau terjatuh di dalamnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bermuamalah dengan orang dengan akhlak yang baik. Akhlak baik mencakup segala bentuk kebaikan yang menyenangkan orang lain, tutur katamu yang indah dan menyenangkan ketika didengar, raut wajahmu menyenangkan ketika bertemu dan bertatap muka dengan saudaramu, sikap dan amal perbuatanmu, semua itu khaliqin nas bi khuluqin hasan. Paling tidaknya kalau dirimu merasa belum mampu melakukan kebaikan kepada orang lain, minimalnya kamu tidak mengganggu orang lain, kamu tidak memadorotkan orang lain, itu sudah suatu kebaikan besar yang luar biasa. Kalaupun tidak ada manfaat yang bisa kamu suguhkan kepada orang lain, jika kamu merasa belum mampu memberikan suatu faedah kepada saudaramu, paling tidaknya, derajat paling rendahnya, minimalnya, kamu tidak memadzharatkan saudaramu, kamu tidak memberikan suatu mafsadah, kerusakan kepada saudaramu. Kalau engkau tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, paling tidaknya tahan kejelekanmu itu, jangan engkau timpakan kepada orang lain. Paling tidaknya engkau tidak mendzalimi orang lain, tidak engkau zalimi saudaramu dengan tutur katamu, tidak engkau zalimi saudaramu dengan amal perbuatanmu, tidak engkau zalimi pada nyawa atau darahnya, tidak engkau zalimi pada kehormatannya, tidak engkau zalimi pada harta bendanya. Khaliqin nas bi khuluqin hasan, demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam membimbing dan mewasiatkan itu kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadzikril hakim, wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia, tidak tahu kapan ajal itu datang menjemput kita. Bisa jadi kematian itu dekat kepada kita. Tidak ada yang tahu itu melainkan Rabbul Alamin. Oleh karena itu, perbanyaklah kebaikan kita. Kumpulkan pundi-pundi pahala selagi hayat ini masih dikandung badan. Beramallah kebaikan kita semua. Jauhi segala kejelekan yang hanya merugikan diri kita sendiri. Fal yaum amalun wala hisab. Hari ini di kehidupan dunia yang ada hanya amalan, berbuatlah dan perbuatlah. Terserah apa yang kamu mau perbuat, apa yang kamu lakukan, kebaikan ataupun kejelekan. Rapot itu hanya kita sendiri yang mengisinya. Yang melakukan kebaikan akan mendapati kebaikan yang lebih baik di sisi Allah. Falyahmadillah. Yang mendapati kejelekan, ancamannya adalah azab dan murkanya. Fala yalumanna illa nafsah, jangan dia cela kecuali dirinya sendiri. Falghad hisabun wala amal, esok di yaumul qiyamah, yang ada hanyalah hisab, tidak ada kesempatan orang untuk beramal, yang ada hanyalah jaza, hatta mukminin masih mereka terhenti sebelum memasuki pintu jannah. Yang ada adalah qisas bainahum, di antara mereka, di antara mukminin yang telah melewati sirat, jembatan di atas jahannam, masih terjadi qisas di antara mereka sehingga benar-benar terselesaikan hukuk yang ada di antara mereka. Ketika mereka masuk jannah, benar-benar bersih, tidak lagi tersisa, tidak ada lagi tersisa iri dengki, tidak ada lagi tersisa permusuhan, tidak lagi tersisa satu merasa haknya masih terzalimi oleh saudaranya. Qisas bainahum, sebelum mereka diizinkan masuk jannah. Oleh karena itu, persiapkan segala sesuatunya untuk hari itu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, wa nas'alullah at-taufiq wal-i'anah lima yuhibbuhu wa yaradah, innahu jawadun karim. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah.